بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فنحن في مقدمة دروسنا التي نلقيها لإخواننا الكرام في هذه الدار المباركة دار أهل الحديث ومركز أهل السنة والجماعة بمقتان إندونيسيا ولجميع إخواننا المستمعين ونسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعنا وجميع السامعين بما نذكر وأن يكون في ميزان حسنات الجميع. Beliau berkata, insya Allah pada kesempatan ini kita akan pada mukaddimah ini, pendahuluan pelajaran kita ini, yang kami akan sampaikan kepada saudara-saudara kami di ma'ahad yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan padanya, yaitu ma'ahad Ahlus Sunnah wal Jama'ah di Magetan, Indonesia. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga apa yang kita lakukan ini benar-benar ikhlas semata-mata mengharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita mengharap di sisi Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan manfaat kepada kami dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan pelajaran yang kita akan sampaikan ini. Dan Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan kita ini sebagai amalan yang akan memberatkan timbangan-timbangan kebaikan kita nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Wa nahnu fi ula hadhihi ad-durus fi maddati al-fiqh fi kitab bulugh al-marami min adillati al-ahkam lil-hafidh ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi. Dan insya Allah pelajaran yang kita akan pelajari, yang kita akan baca insya Allah pada kesempatan ini adalah dari pelajaran tentang pembahasan fikih dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Wa hadzal kitabu kitabun 'azimun wa huwa yu'tabaru min al-kutubi al-mukhtasarati al-fiqhiyyati الجامعة المفيدة فائدة عظيمة وبذلك شهد العلماء رحمة الله تعالى عليهم. Dan kitab ini adalah suatu kitab yang sangat luar biasa, di mana kitab ini adalah suatu kitab yang ringkas akan tetapi na'am menyebutkan secara menyeluruh pembahasan-pembahasan fikih, dan itu dipersaksikan oleh banyak ulama tentang kebaikan dan kebagusan kitab ini. Wa man hafiz hadha al-kitaba wa fahimahu wa tafaqqaha fihi yurja lahu an yakuna faqihan wa marji'an bi idhnillah subhanahu wa ta'ala fi hadha al-bab maddat al-fiqh li ahli baladihi. Dan kata beliau, dan barang siapa yang menghafalkan kitab ini dan memahaminya dengan sebaik-baiknya, na'am, maka diharapkan dia akan menjadi salah seorang faqih, orang yang memiliki pengetahuan yang mendalam terhadap perkara yang berkaitan tentang pembahasan-pembahasan fikih, dan akan menjadikan insyaallah sebagai, dan dia akan dijadikan sebagai rujukan, ya, na'am, dijadikan sebagai rujukan di tengah-tengah na'am yang di tengah-tengah lingkungannya. وصف الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى هذا الكتاب فقال مفيد فائدة عظيمة. Dan Al-Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala na'am telah memberikan pensifatan berupa pujian kepada kitab ini, beliau mengatakan bahwasanya kitab ini adalah kitabun mufidun faidatun azimah. Ini suatu kitab yang sangat bermanfaat, di mana manfaatnya sangatlah besar dan sangat luar biasa manfaat kitab ini. Waqala Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahu Allah taala fi wasf hadzal kitab wa bayan aydan makanatahu, قال يمكن حفظه بسهولة فيكون ثروة عند طالب العلم. نعم juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Nعم ketika beliau menyebutkan dan mensifati kitab ini, bahwasanya sangatlah memungkinkan, ya, yaitu sangat mudah untuk dihafalkan, sehingga nعم kitab ini apabila telah dihafalkan oleh seseorang akan menjadi sesuatu perbendaharaan ilmu yang ada di sisinya. Wa qala al-'allamah al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi ta'ala alayhi fi muqaddimatih li hadha al-kitab qala li yasira man yahfadhuhu min bayni aqranihi ay bayna zumala'ihi nabigha أي يصير نابغا مقداما. قال ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. Dan juga penulisnya sendiri yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala juga telah menyebutkan dalam pendahuluan mukaddimah kitab ini. Nah, beliau mengatakan bahwasanya tentang orang-orang yang menghafalkan dan mempelajari kitab ini, yaitu bahwasanya dia bisa na'am bersaing, ya, dengan akran-akran, yaitu teman-teman belajarnya, dan juga akan menjadi orang-orang yang berada paling terdepan di antara teman-temannya tersebut, akrannya dalam belajar. Nah, dan juga sekaligus nah, bagi orang-orang, bagi para pemula, sangat mudah untuk dia mempelajarinya dan memahaminya. Dan demikian pula orang-orang yang telah memiliki ilmu yang tinggi, nah, dia tidak akan wala yastaghni minhu ar-raghib al-muntahi alladhi qad intaha fi al-talab wa sara mu'alliman. Naam. Dan demikian pula orang-orang yang telah memiliki pengetahuan yang tinggi, tentunya pun dia akan membutuhkan kitab ini. وقد جمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الأحاديث الفقهية ورتبها على الأبواب الفقهية وقصد بذلك رحمة الله تعالى عليه الجمع لما يستدل به أصحاب المذاهب على أقوالهم في باب الفقه ولذلك جمع في هذا الكتاب الأحاديث الصحيحة وأيضا الأحاديث الضعيفة وهو يعلم بأن تلك الأحاديث التي ذكرها أي بعضها ضعيف وبعضها بين أيضا ضعفه لماذا؟ إنما قصد بذلك الجمع لما استدل به أصحاب المذاهب ولم يقصد بهذا الكتاب جمع الصحيح فقط. Dan Al-Hafidz rahimahullahu taala dalam kitab ini mengumpulkan dan memaksudkan menyebutkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab ini adalah beliau mengumpulkan hadis-hadis yang dijadikan oleh ashabul pemilik yakni mazhab-mazhab Naam, yang dijadikan sebagai dalil tentang pembahasan-pembahasan fikih, dan oleh karena itulah kita jumpai beliau menyebutkan hadis-hadis yang sahih dan juga kadang beliau menyebutkan hadis-hadis yang dhaif. Bukan berarti bahwasanya beliau tidak mengetahui kelemahan hadis tersebut, akan tetapi beliau ingin mengumpulkan hadis-hadis yang dijadikan oleh dalil oleh para pemilik mazhab yang dengannya mereka beristidlal, berdalil terhadap suatu perkara dalam pembahasan fikih. Dan bukanlah maksud beliau hanya mengumpulkan hadis-hadis yang sahih semata. وسمى كتابه هذا ببلوغ المرام من أدلة الأحكام. Dan beliau menamakan kitab ini dengan kitab Bulughul Maram. Beliau menamakan kitab ini dengan Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Wa ma'na Bulughul Maram, al-bulugh huwa ma yusilu ila al-murad, ma yusil ila al-murad. Wal maram huwa ma yarumuhu wa yatlubuhu ash-shakhsu بلهفة ورغبة يروم الشيء المعين أن يطلبه ويحرص عليه ويرغب في الوصول إليه. Dan yang dimaksudkan dengan al-bulugh adalah sesuatu yang bisa menyampaikan seseorang terhadap apa yang dia inginkan. Ini makna al-bulugh, yaitu ma yusilu ila al-murad. Ini perkara-perkara yang bisa mengantarkan seseorang terhadap apa yang dia inginkan. Kemudian wa yuram, maksudnya apa-apa yang diinginkan, yang dituntut, dan seseorang bersemangat untuk dia mendapatkannya. Fa ma'na 'inda idzin bulughu al-maram ay ma yuballighu ila al-matlubi min ma yaqsiduhu wa yanshuduhu ash-shakhsu min adillati al-ahkami fi hadha al-kitab. Maka makna kitab ini adalah sesuatu yang menyampaikan seseorang terhadap apa yang dia inginkan. Naam, yang dia maksudkan dari dalil-dalil yang berkaitan tentang hukum-hukum agama. Wal maramat kathiratun. Famathalan من الناس من يروم علم الزراعة أن يطلبه ويحرص عليه، ومنهم من يروم علم الهندسة، ومنهم من يروم علم الطب، لكن هذا الكتاب في ماذا؟ فيما يطلبه ويرومه من علم الأدلة في الأحكام الفقهية. Kemudian kata beliau, dan tentunya nah, tuntutan-tuntutan ataupun keinginan-keinginan seseorang sangat banyak. Di antara mereka ada yang menuntut, yang berambisi untuk mendapatkan suatu kebun, dan di antara mereka nah, ada yang menginginkan ya nah, yang berkaitan tentang ilmu kedokteran, ataupun di antara mereka ada yang menginginkan tentang ilmu hendasah, itu apa, ilmu teknik ya. Naam. Naam. Akan tetapi yang dimaksudkan, yang diinginkan dari kitab ini adalah hal-hal, perkara-perkara yang bisa menyampaikan seseorang kepada yang dengannya dia bisa mendapatkan sampai kepada ilmu pendalilan tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang pembahasan-pembahasan fikih dalam agama kita ini. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وهذا الكتاب مسمى كاسمه مسمى كاسمه قال لأن من قرأه أو حفظه بلغ مرامه بلغ مرامه. Kemudian beliau menyebutkan ucapannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau berkata bahwasanya kitab ini penamaannya sesuai dengan nah, bahwasanya penamaan kitab ini sesuai dengan ya kandungannya, karena barang siapa yang menghafalkannya, membacanya dan menghafalkannya, maka insyaallah dia akan sampai kepada apa yang diinginkannya, yang diharapkannya. Qala rahmatullahi taala alaihi li'anna hadzal kitaba جمع ما يحتاج إليه الطالب من ماذا؟ من أحاديث الأحكام مقرونة ببيان درجة الحديث. Dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan sesungguhnya naam kitab ini naam telah mengumpulkan di dalamnya dalil-dalil, di mana dalil-dalil tersebut disertai dengan penjelasan-penjelasan tentang derajat ataupun tingkatan-tingkatan hadis tersebut yang terdapat dalam kitab ini. Wa amma binisbati li muallif hadzal kitab fa huwa al hafiz al muhaddith al faqih Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Mahmud ابن أحمد ابن حجر ابن أحمد الكناني العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. يكفي أن تقول أحمد ابن علي ابن حجر. Adapun penulis kitab ini kata beliau adalah Al-Hafidh Al-Muhaddith Al-Faqih, seorang penghafal dan ahli hadis dan juga orang yang sangat mendalam pemahamannya terhadap perakar agama. Beliau bernama Ahmad ibn Ali الأثقلاني. فهو منسوب رحمة الله تعالى عليه إلى جد بعيد من أجداده ابن حجر. Dan beliau dinisbahkan kepada kakeknya yang terjauh, yang paling jauh di antara kakeknya yaitu ابن حجر. وقد ولد رحمة الله تعالى عليه في سنة 73 و700 هجرية. Dan beliau dilahirkan pada tahun 773 Hijriah. Wa tuwfiya rahmatullahi ta'ala alaihi fi sanati 52 wa 800 Hijriah. Dan beliau meninggal dunia pada tahun 852 Hijriah. Wa la'allahu lam ya'ti ila yawmina hadha hafidhun min huffadhil muslimin mithlahu رحمة الله تعالى عليهم فقد كان وعاء عظيما من أوعية العلم وحافظا من حفاظ المسلمين. Dan adalah beliau, kata beliau, boleh jadi sampai hari ini tidak dilahirkan seorang pun yang semisal dengan beliau dari sisi hafalan. Dan adalah beliau dahulu adalah merupakan salah satu di antara kantong-kantong ilmu dan merupakan salah satu di antara penghafal yang sangat banyak menghafalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wal Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu taala huwa min jumlatin aw ma'dudun min jumlatin ahli sunnati wal jamaah كما قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى وهكذا فتوى اللجنة الدائمة أنه من جملة أهل السنة والجماعة. Dan beliau Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala adalah di antara para ulama yang digolongkan bahwa beliau na'am dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang dikatakan oleh الإمام الوادعي الشيخ مقبل رحمه الله تعالى demikian pula apa yang dipatuakan oleh na'al lajna daima. وله رحمه الله تعالى أخطاء في العقيدة وزلات في المعتقد لا يوافق عليها ولا يتابع عليها ولا يقر عليها. Dan adalah beliau tentunya sebagai manusia biasa memiliki kekeliruan, kesalahan, keterpelesetan, khususnya dalam bidang akidah yang tentunya kekeliruan, kesalahan tersebut kita tidak boleh mengikutinya. Wa ba'da hadhihi al-muqaddimah al-yasirah fi at-ta'rif bi hadha al-kitab al-'azim wa bi mu'allifihi rahmatullahi ta'ala 'alayhi نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى في الدخول في هذا الكتاب المبارك. قال رحمة الله تعالى عليه بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة. تقرأ المقدمة وتفسرها لهم تترجمها لهم. طيب. Kemudian kata beliau setelah kita menjelaskan sedikit tentang nah, kitab ini, demikian pula sekilas tentang mengenal penulis kitab ini, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, maka insyaAllah kita akan memasuki dan membaca mukaddimah pendahuluan dari kitab ini yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah qadiman wa haditha wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulih Muhammadin wa ali wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hatifa wal atba'ihim alladhina warithu 'ilmahum wal ulama warithu al-anbiya akrim bihim warithan wa mawrutha. Amma ba'd. فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصبر من يحفظه من بين أقرانه نابغا ليصير هكذا ليصير ليصير ليصبر كتاب اليوم ليصير رزيني ليصبر طيب ليسير من يحفظه من بين من بين من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة فالمرار بالسبأ أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وبالستة من أدى أحمد وبالخمسة من أدى البخاري ومسلم وقد أقول الأربعة وأحمد وبالأربعة من أدى الثلاثة الأول وبالثلاثة من عداهم وعد الأخير وبالمتفق عليه البخاري ومسلم وقد لا أذكر معهما غيرهما وما عدا ذلك فهو مبين وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. طيب boleh mengatakan طيب أنت هنا. Tapi segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan ni'matnya, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, yang terdahulu ataupun yang sekarang kita rasakan. Dan salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarganya dan para sahabatnya, di mana mereka telah membantu na'am agama Allah subhanahu wa ta'ala sehingga agama ini dapat berjalan. Dengan sebaik-baiknya, dan juga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada pengikut beliau yang mereka itu adalah yang telah mewarisi ilmu, warithu ilmahum, warisi ilmu mereka, dan para ulama adalah para pewaris anbiya, akrim bihim warithan wa mawrutha. Amma ba'd, fahadha mukhtasarun yashtamilu ala usulil adillatil hadithiyati lilahkamis syariah. Setelah itu kata beliau, dan ini adalah kitab yang ringkas yang mencakup di dalamnya pokok-pokok dalil-dalil hadis tentang hukum-hukum syariah yang saya sebutkan apa ya tahriran ya طيب tahrir wa tahqiq harartuhu tahriran baligha, ini maksudnya beliau menyebutkan secara at-tahqiq at-tahqiq apa liyasira man yahfadhuhu min baini aqranihi nabigha, ya supaya orang yang menghafalkan di antara teman-temannya berada di paling terdepan, dan dengan kitab ini bagi yang menghafalkannya wa yasta'in bihi at-talibu al-mubtadi, demikian pula para penuntut ilmu yang permula yang baru ia bisa dengan kitab ini membantunya. Wala yastagni anhu ar-ragibul muntahi, demikian pula orang-orang yang telah sampai kepada tingkatan ilmu yang tinggi namun masih membutuhkannya. Dan saya menjelaskan kata beliau di tiap-tiap selesai menyebutkan hadis bagi yang telah mengeluarkannya dari kalangan para a'immah dalam rangka nasihat kepada umat. Maka fal muradu bis sab'ah, maka jika beliau katakan akhrajahu sab'ah, maka yang dimaksudkan beliau adalah Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Wabisita, dan apabila beliau mengatakan dikeluarkan oleh enam, kecuali Ahmad. Dari tujuh tadi, kemudian kecuali apa? Ahmad. Sabuk tubuh sita. Wabil khamsa, dan adapun jika beliau mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh al-khamsa, berarti selain dari Bukhari Muslim, dari yang tujuh tadi. Dan waqadu aqulu al-arba'a wa Ahmad. Dan kadang juga saya katakan dikeluarkan oleh Ahmad, atau al-arba'a, tubuh sunan, dan juga Ahmad. Wabil arba'a man ada thalatha al-uwal. Dan apabila saya mengatakan akhrajahul arba'a, berarti man ada thalatha al-uwal. Selain dari tiga yang pertama, selain dari Bukhari Muslim, Abu Daud. Nah, berarti selebihnya Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Wa bi tsalatsati man adahum wa adal akhir. Dan apabila saya katakan akhrajahu tsalatsa ay man adahum, ay selain dari siapa ini? Yang empat ya, wabil toib. Wabil thalatha thiman adahum wa adal akhir. Jadi kalau beliau mengatakan akhrajahu al-thalatha, selain dari tiga yang pertama, wabil thiman adahum, dan juga selain dari yang terakhir, selain dari Ahmad. Wabil muttafaq alaihi, dan apabila beliau mengatakan hadis ini muttafaqun alaihi, berarti maksudnya beliau katakan adalah hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kalau la adzkuru ma'ahuma ghairahuma, dan boleh jadi saya tidak menyebutkan selain dari mereka berdua. Wa ma ada dzalik bahwa mubayyan, dan selain daripada itu maka itu telah jelas. Wa sammaituhu, dan saya menamai kitab ini Bulughul Maram min adillatil ahkam. Wallahu as'alu an la yaj'ala ma 'alimna 'alaina wabala, dan saya memohon kepada Allah agar tidak menjadikan apa yang kita ilmui, apa yang kita ketahui sebagai suatu bahaya yang membahayakan kita, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki berupa mengamalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Allahu a'lam. So, ini mana singkat, saya enggak sempat baca tadi. Wa fi hadhihi al-muqaddimah minhu rahmatullahi ta'ala alayhi بيان مصطلحاته التي ستمر معنا إن شاء الله جل وعلا في نهاية وفي عقب كل حديث في معنى السبعة والمتفق عليه ورواه الأربعة وهكذا الثلاثة ومن سواهم سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا عقب كل حديث. Dan dalam mukaddimah ini kata beliau adalah merupakan penjelasan dari beliau tentang istilah-istilah yang beliau akan gunakan dalam kitab ini, yang insyaAllah kita akan lewatkan, seperti kalimat akhrajahu sab'ah atau akhrajahu na'am al-thalathah fil arba'ah ataupun muttafaqun alaihi, insyaAllah akan datang penyebutan dalam kitab ini. Wahras ala hadhihi al-mustalahat lil-hafidh rahmatullahi ta'ala alaihi fa innaka bihajatin ilaiha fa inna hunalika من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم من عنده بعض المصطلحات التي تخالف ما عليه الجمهور. فمثلا الحافظ المجد ابن تيمية الذي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب كتاب المنتقى منتقى الأخبار الذي شرحه الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. فالمجد ابن تيمية صاحب المنتقى له اصطلاح خاص في قوله متفق عليه. Kemudian hendaknya kita benar-benar memperhatikan tentang istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam kitab ini. Karena sesungguhnya sebagian para imam, sebagian para ulama memiliki istilah-istilah khusus yang mereka gunakan yang menyelisih istilahnya para jumhur. Seperti sebagai contoh beliau menyebutkan tentang Al-Hafidz Al-Majid Ibnu Taimiyah rahimahullah. Naam, pemilik kitab Al-Muntaqal Akhbar. Nah, dan Al-Majid Ibn Taymiyyah ini adalah merupakan kakek dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Di mana dalam kitab beliau yang berjudul Al-Muntaqal Akhbar ini yang telah disyarah oleh Al-Imam Syukani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Nailul Autar Syarh Muntaqal Akhbar, beliau menggunakan satu istilah khusus seperti kalimat muttafaqun alaihi. Maka kalimat muttafaqun alaihi yang beliau maksudkan di sini berbeda dengan kalimat muttafaq alaihi yang digunakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ataupun jumhurul ulama. Famathalan yaqulu rahimahullahu ta'ala muttafaqun alaihi wa yuridu bidzalika rawahu al-Imam al-Bukhari wa kadzalika al-Imam Muslim wa aidan wa rawahu al-Imam Ahmad فزاد على اصطلاح الحافظ ابن حجر الإمام أحمد. فالحافظ ابن حجر يقول متفق عليه أي رواه البخاري ورواه مسلم، أما المجد ابن تيمية فيريد رواه البخاري ورواه مسلم ورواه أيضا الإمام أحمد، هذا اصطلاح خاص بالمجد ابن تيمية فتنبه له فإنها فائدة نفيسة. Kemudian kata beliau, maka sebagai contoh kata beliau, beliau sempurnakan apa yang tadi. Nah, seperti istilahnya Al-Majid bin Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Muntaqal Akhbar, ketika beliau mengatakan kalimat muttafaqun alaihi setelah beliau menyebutkan satu hadis dalam kitab itu, maka yang beliau maksudkan adalah bahwasanya hadis itu dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan juga Al-Imam Ahmad. Dan ini tentunya berbeda dengan istilahnya Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, di mana beliau Al-Hafidh Ibn Hajar apabila beliau menyebutkan dalam kitab ini muttafaqun alaihi, maksudnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim saja. Beda dengan Naam Al-Majid Ibn Taimiyah beliau menambah satu yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Wa min hadha yatabayyanu lana annahu yanbaghi li talib al-'ilmi an ya'rif istilahat al-a'imma fi kutubihim ومصنفاتهم لماذا حتى يفهم مرادهم وحتى لا يقع في الخطأ في فهم مرادهم وقصدهم. Maka dari sini kita mengetahui betapa pentingnya bagi seorang penuntut ilmu untuk mengetahui istilah-istilah yang digunakan oleh para imam, para ulama dalam kitab-kitab mereka, supaya tidak terjadi kekeliruan, kesalahpahaman terhadap kitab-kitab tersebut. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi kitabu at-taharati babul miyahi. Fabada'a rahmatullahi ta'ala alaihi bikitab at-tahara. Limadha bada'a bikitab at-tahara ولم يبدأ بكتاب الصلاة ولم يبدأ بكتاب الصيام ولم يبدأ بكتاب الزكاة ولم يبدأ بكتاب النكاح أو البيوع وإنما بدأ بكتاب الطهارة؟ الجواب: أولا اتباعا لسنة المتقدمين من المؤلفين والمصنفين، ثانيا تقديما للأمور الدينية ولأهم هذه الأمور، الأمور الدينية المتعلقة بعبادة العبد بعبادة ربه سبحانه وتعالى، وذلك أن الفقه ينقسم إلى قسمين، القسم الأول هو العبادات والقسم الثاني هو المعاملات. أما العبادات فهي كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الحج، وأما المعاملات فهي كتاب البيع ويسمى البيوع، وهكذا كتاب النكاح، وهكذا الحدود، وهكذا المواريث، وغيرها من كتب الفقه التي فيها معاملة بين المسلم وغيره من إخوانه المسلمين. فالقسم الأول وهو قسم العبادات بدأ بكتاب الطهارة فيه تقديما لهذا القسم. الأمر الثاني لأن الصلاة وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين تحتاج إلى طهارة ولا تصح إلا بطهارة، فالطهارة شرط عظيم من شروط صحة الصلاة، فبدأ بالطهارة قبل الصلاة. طيب beliau menyebutkan berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala kitab at-tahara. Inilah satu kitab yang membahas tentang masalah tahara, tentang masalah bersuci. Kemudian babul miyah, satu bab yang menjelaskan tentang perkara-perkara yang berkaitan tentang hukum-hukum air. Kemudian berkata, Naam. Beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala memulai kitab ini dengan pembahasan tentang masalah taharah, tentang masalah bersuci. Mengapa beliau tidak memulai kitab ini dengan pembahasan salat ataupun puasa ataupun zakat ataupun haji? Maka jawabannya, yang pertama, dalam rangka mengikuti metode dan langkah-langkah yang ditempuh oleh para ulama yang terdahulu. Karena demikian, para ulama yang terdahulu memulai kitab mereka yang membahas tentang pembahasan fikhi, mereka memulai dari pembahasan kitabut taharah. Dan juga yang kedua, bahwasanya dalam rangka mendahulukan perkara-perkara din, agama, yang berkaitan tentang hak-hak atau kewajiban-kewajiban seorang hamba terhadap Rabbnya. Karena sesungguhnya pembahasan fikih itu ada terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada yang berkaitan tentang perkara ibadah. Kemudian yang kedua, berkaitan tentang pembahasan masalah muamalah. Ya, yang berkaitan dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini Al-Hafidz rahimahullahu taala lebih mendahulukan perkara-perkara penting, yaitu perkara-perkara agama yang berkaitan tentang kewajiban-kewajiban hamba itu kepada Rabb-nya. Maka di sini beliau memulai kitab ini dengan pembahasan taharah. Berkaitan tentang pembahasan taharah dalam rangka dua perkara ini. Dan juga kata beliau, sesungguhnya salat adalah merupakan suatu perkara yang sangat mulia. Ya, sangat agung. Di antara perkara ibadah yang sangat mulia adalah perkara salat, dan tentunya salat tersebut tidak akan mungkin menjadi benar dan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali disertai dengan taharah. Oleh karena itu, beliau mendahulukan kitab ini, kitabut taharah, karena ini tentunya dibutuhkan dan wajib dan bahkan syarat kata beliau sebelum orang melakukan salat. Wallahu a'lam. ثم قال رحمه الله تعالى بعد قوله كتاب الطهارة قال باب المياه فلماذا بدأ كتاب الطهارة بباب المياه وهنالك أبواب كثيرة تحت كتاب الطهارة لكنه بدأ بباب المياه؟ الجواب: بدأ بباب المياه وذلك أن الماء هو الأصل في التطهر الماء هو الأصل في التطهر أما إذا لم يجد الشخص ماء وأراد أن يصلي فعندئذ يتيمم فيلجأ إلى القسم الثاني من أبواب الطهارة وهو باب التيمم كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. Kemudian setelah beliau menyebutkan kitab الطهارة, beliau menyebutkan باب المياه, yaitu yang berkaitan tentang pembahasan-pembahasan air. Nah, mengapa beliau memulai pembahasan ini, kitabut tahara ini, dengan pembahasan air, padahal di dalam pembahasan tahara ini banyak masalah-masalah yang bisa disebutkan, yang bisa masuk dalam pembahasan tahara tersebut. Tapi beliau lebih mendahulukan pembahasan air, karena kata beliau, لِأَنَّ الْمَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الطَّهَارَ, karena air inilah yang pada asalnya digunakan oleh orang-orang untuk bersuci. Kecuali apabila orang tersebut tidak mendapatkan air, maka orang tersebut diperbolehkan untuk menggunakan tanah, yaitu untuk bertayamum. Apabila dia tidak mendapatkan air, maka dia baru boleh berpindah pada perkara yang kedua, yaitu dengan bertayamum, sebagaimana akan kita lewatkan insyaallah setelah pembahasan air ini. Wa ma'na qawlihi rahimahullahu ta'ala kitabut taharati babul miyah ay al-masailul majmu'ah fi ma yata'allaqu bit taharah li'anna ma'na al-kitab al-jami' walladhi yujma'u fihi المسائل المجموعة المتعلقة بالطهارة وباب المياه المدخل إلى هذا القسم من المسائل المتعلقة بالمياه. Kemudian kalimat kitabut tahara, maksudnya ini adalah suatu kitab yang mengumpulkan beberapa masail, yaitu beberapa pembahasan-pembahasan yang berkaitan tentang masalah bersuci. Karena makna kitab itu sendiri, maknanya secara bahasa adalah sesuatu yang mengumpulkan, ya, yang mengumpulkan sesuatu di dalamnya. Alladhi yajma'u fihi, atau alladhi yujma'u fihi. Ya, kitab ini sesuatu yang mengumpulkan sesuatu perkara di dalamnya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan babul miyah, ya, maksudnya ini adalah madhal, adalah merupakan pintu pertama, pembahasan pertama yang dilalui ketika seseorang hendak bersuci. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البحر أي في ماء البحر هو الطهور ماؤه الطهور ماؤه بمعنى هذا الذي يطهر إن تطهر به المتوضئ أو المغتسل أو من أراد إزالة نجاسة هو الطهور ماؤه أي ما يتطهر به من نجس أو رفع حدث الحل ميتته الحل الحلال والجائز ما مات فيه مما لا يعيش إلا فيه كما سيأتي معنا قال أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي رحمة الله تعالى عليهم. Kemudian setelah itu beliau berkata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang air laut, wa tahuru ma'u, bahwasanya air laut itu dapat mensucikan. Al hillu maitatu, yang halal bangkainya. Akhrajahu al arba'a, dikeluarkan oleh al arba'a, wa Ibnu Abi Syaibah, wa lafdhu lahu, dan lafaz hadisnya adalah lafaz hadisnya Ibnu Abi Syaibah, dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah, dan juga di sini disebut di dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa rawahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Kemudian beliau menjelaskan tadi di sela-sela bacaannya, yang dimaksud dengan at-tahur adalah maknanya sesuatu yang dapat membersihkan, baik dari najis atau nam, baik dari najis ataupun yang semisal dengannya. Nam, kemudian al-hillu maitatu, yang halal bangkainya, maksudnya dari binatang-binatang yang dia tidak dapat hidup kecuali di dalamnya. Maksudnya yang halal bangkainya, bangkai binatang yang memang binatangnya binatang laut, yang hanya hidup di dalam laut. Amma qawluhu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah, fa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, huwa dhalika as-sahabiyul jalil, al-hafidhu li hadithin nabiyyil karim, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, فهو أحفظ هذه الأمة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. Adapun ucapan beliau dalam kitab ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang mulia, lagi salah seorang, bahkan kata beliau, beliau adalah orang yang paling hafal tentang hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam dari kalangan umat ini. Wa huwa mashhurun radhiyallahu ta'ala anhu bi kunyatihi, amma ismuhu falaysa bi ma'rufin, kunyatuhu Abu Hurairah. Adapun Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau lebih masyhur, lebih terkenal dengan nama kunyanya. Adapun nama beliau, kurang masyhur nama beliau, hanya saja beliau dikenal dan lebih terkenal dengan sebutan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu harisan ala talab al-ilm wa akhd al-hadith 'an Rasulillah alaihi salatu wasalam. Dan adalah beliau sangat bersemangat untuk mempelajari ilmu dan untuk mengambil hadith dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana yalzamu an-nabiy alaihi salatu wasalam ala shib'i batnihi, bima'na yalzamu an-nabiy wa yalzamu majlis an-nabiy wa in adda dhalika ila ju'in fi batnihi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah. Dan adalah beliau senantiasa bermulazamah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis-majlis beliau, walaupun dalam keadaan beliau sangat lapar. Wa kana radhiyallahu ta'ala anhu rubbama ughmiya alaihi min shiddatil ju'. Dan adalah beliau biasa jatuh pingsan disebabkan karena rasa lapar yang beliau tahan. فسيرته حياة علمية تدفع الطالب إلى ماذا؟ إلى الطلب والثبات والحرص على الاستمرار في طلب العلم والتقشف والزهد في الدنيا. Dan adalah perjalanan hidup beliau, adalah perjalanan hidup yang penuh dengan ilmu, yang tentunya akan membuat seorang penuntut ilmu untuk semakin bersemangat, ya, dan juga semakin kokoh dalam mengambil ilmu. Demikian pula, dari sirah perjalanan hidup Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam menimba ilmu tersebut akan dapat membuat seseorang untuk hidup dalam keadaan dia zuhud, ya, bersederhana ketika dia menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Walamma ta'ajjaba at-tabi'un min kathrati hifdhihi li haditsin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhakara lahum as-sababa fi dhalik. Ketika sebahagian para tabi'in ta'ajjub dan terheran-heran terhadap banyaknya hadis-hadis yang dihafalkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menyebutkan, ya, sebabnya. Qala inna ikhwani min al-ansar كان يشغلهم العمل في أموالهم وإخواني من المهاجرين كان يشغلهم العمل في الأسواق وكنت ألزم النبي عليه الصلاة والسلام على جوع بطني فأحضر ما لا يحضرون وأحفظ ما لا يحفظون. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menyebutkan ketika sebagian orang merasa heran dengan banyaknya hadis yang beliau hafalkan dari Nabi alaihi salatu wasalam, maka beliau berkata, sesungguhnya saudara-saudara saya dari kalangan Ansar tersibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan pada harta-harta mereka, dan adapun saudara-saudara saya dari kalangan Muhajirin tersibukkan dengan melakukan perdagangan di pasar-pasar. Ya, adapun saya, maka saya senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam keadaan yang kelaparan. Idzan fala yashghalannaka ya talibal ilmi la yashghalannaka al-amal wala at-tijarah wala sababur rizqi wal ma'isha 'an luzumi hilaqil ilm wa 'an as-sama'i lil ilm. Maka jika demikian, wahai para penuntut ilmu, maka jangan sampai engkau tersibukkan dengan pekerjaanmu dari senantiasa hadir di majlis-majlis ilmu. Wa huna aydan hafizakumullahu ta'ala qissatun 'azimatun fi sahih al-Imam Muslim tadullu hadhihi al-qissah 'ala 'alamin min a'lam an-nubuwah. Dan di sini juga kata beliau ada satu kisah yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ia menunjukkan tentang dalil-dalil kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala tara ayyuhal muslim anna ma min ahadin yasma'u bi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu illa ahabba, fama sababu dhalik? Tidakkah engkau memperhatikan, tidaklah Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan kecuali orang-orang yang beriman akan tertanam dalam hati-hati mereka kecintaan terhadap Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka gerangan apakah yang menyebabkan sehingga demikian? Kulluna yuhibbu Abu Hurairah. Ma sababu dhalika? Man indahu al-jawab? Nah, seluruhnya di antara kita tentu mencintai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka apa? Apa sebabnya sehingga demikian? Siapa di antara kalian yang memiliki jawaban? Abdurrahman, ma alladhi hasala? Ahsanta. Innaha da'watu an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam li Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau mengatakan dan ternyata menjawab pertanyaan ini adalah putranya beliau sendiri, yaitu Abdurrahman. Nam, beliau menyebutkan bahwasanya yang menyebabkan tertanamnya kecintaan di hati-hati kaum mukminin terhadap Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah disebabkan karena disebabkan karena doa Nabi alaihi salatu wassalam terhadap beliau. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah mendoakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يدعو أمه قبل أن تسلم، كان يدعوها إلى الإسلام، وكانت امرأة مشركة، فذات ليلة دعاها إلى الإسلام، فتكلمت في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسبت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Telah datang dalam Sahih Muslim bahwasanya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu senantiasa mengajak ibunya untuk masuk Islam. Ya, sebelum masuk Islamnya ibunya. Maka pada suatu malam Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajak ibunya untuk masuk Islam. Ternyata justru ibunya mencaci dan mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فبكى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر له هذا الأمر بأنه دعا أمه إلى الإسلام فأبت أن تسلم، معنى هذا ستموت كافرة وتدخل النار وتخلد في نار جهنم، ثم إنها سبت النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أمي للإسلام. Maka ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengarkan penolakan ibunya, bahkan menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menangis dan datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian menyebutkan apa yang telah terjadi, bahwasanya beliau telah mengajak ibunya untuk masuk Islam, akan tetapi ibunya enggan dan menolak masuk Islam, bahkan mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun berdoa untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ya, tentunya ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar dari ibunya tadi bahwa dia enggan masuk Islam, maka maknanya apabila dia mati dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan kafir, maka tentunya dia akan dikekal mati dalam keadaan kafir dan akan dikekalkan dalam neraka, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun menangis. Faqala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam alladhi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin Allahumma ihdi umma Abi Hurairah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam yang diutus ke seluruh alam ini pun berdoa mengatakan, ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa 'inda dhalika intalaqa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mustabshiran bi da'wati an-nabiy alaihi salatu wassalam. Fa ma huwa illa an wasala ila al-bayt فإذا به يسمع خضخضة الماء وأن أمه كانت تغتسل فقالت له مكانك يا أبا هريرة ثم خرجت مستعجلة وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فبكى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Maka ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendoakan kebaikan dan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka segera Naam Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali kepada ibunya, dan setelah sampai di rumah beliau, beliau mendengarkan suara percikan-percikan air yang sementara mandi. Naam, maka ternyata ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun sementara mandi dan beliau berkata, wahai Abu Hurairah, tetaplah engkau di tempatmu. Kemudian setelah itu ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhuma pun keluar dan bersyahadat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka pada saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali pun beliau pun kembali menangis. Faraja'a Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ila Rasulillah alaihi salatu wasalam yabki min al-farah wa qala ya Rasulullah لقد أسلمت أمي. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun kembali kepada Nabi alaihi salatu wassalam dalam keadaan beliau menangis karena gembiranya, dan beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah masuk Islam. ثم قال يا رسول الله ادعوا الله أن يحببني وأمي إلى كل مسلم وإلى كل مؤمن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم حبب عبيدك أبي هريرة وأمه إلى كل مسلم. نعم. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, wahai Rasulullah, doakanlah saya dan ibuku agar saya dicintai oleh setiap orang-orang yang beriman. Maka Nabi alaihissalam pun berdoa dan berkata, ya Allah, cintailah, tanamkanlah kecintaan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ibunya kepada seluruh orang-orang muslim, kepada seluruh orang-orang yang beriman. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fama ba'athallahu azza wa jall مسلما يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu setelah itu, maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala membangkitkan satu muslim nam yang mendengarkan tentangku kecuali orang Islam itu pun, orang yang beriman pun tertanam kecintaan kepadaku. Tidaklah nam seseorang dari kalangan kaum muslimin yang telah mendengarkan tentangku kecuali orang itu pun tertanam kecintaan kepadaku, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa ba'da hadhihi at-tarjamah al-yasira li Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yati ma'ana insha'Allah jalla wa ala fi ad-dars al-qadim fiqh hadha al-hadith مع شيء من ترجمة الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. Kemudian setelah menyebutkan biografi singkat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka insyaallah pada pelajaran yang akan datang kita akan menyebutkan beberapa masail yang berkaitan tentang fikih hadis ini pada pertemuan yang akan datang. Demikian pula kita akan sebutkan di sana biografi singkat para a'immah yang akan kita lewati dalam kitab ini insyaallah. Wa amma al-an fa nahnu fi darsina barakallahu fikum al-thani min ad-durus al-mulqah li ikhwanina al-mustami'in al-karam wa huwa fi silsilatin min rasaili at-tauhid li syekh al-islam Muhammad ibn Abdul Wahhab an-Najdi الإمام المجدد رحمه الله تعالى. Tapi insyaallah pada kesempatan ini kita akan memasuki pelajaran yang lain, itu berupa silsilah 6 pelajaran kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Beliau akan memulai dari kitab ini insyaallah, yaitu Al-Usulus Sittah 6, dan beliau nantinya setelah kitab ini selesai maka beliau akan berpindah ke kitab yang lainnya dari karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Wa hadha al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi ta'ala alayhi jaddad ad-da'wata ila at-tauhid wa da'a an-nasa ila ibadati rabbil alamin wahda wa hadharahum min ibadati at-taghut wa min ibadati al-qubur. Dan beliau penulis kitab ini itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, adalah salah satu di antara imam mujaddid, pembaharu dalam Islam. Itu beliau na'am memperbaharui yang dulunya mereka dalam keadaan melakukan kesyirikan. Setelah itu na'am, setelah datangnya dakwah beliau, maka beliau pun mengajak manusia kepada tauhidullah azza wajalla, agar mereka mentauhidkan, mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan memberikan peringatan kepada manusia dari peribadatan kepada para tagut. Na'am. وأولى هذه الرسائل التي نأخذها في هذا المجلس هي الأصول الستة. Dan insya Allah pelajaran pertama dari silsilah 6 kitab beliau ini adalah dari kitab Al-Usulus Sittah. قال رحمة الله تعالى عليه بسم الله الرحمن الرحيم من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. Beliau mengatakan min ajabil ujab, bahwasanya di antara perkara-perkara yang sangat menakjubkan, wa akbaril ayati adalat ala qudratil malikil ghallab, dan besarnya ayat-ayat yang menunjukkan tentang kemampuan sang penguasa yang tak terkalahkan. Al-ghallab al-ghalib ala amrihi, yaitu besarnya ayat-ayat yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penguasa yang enam tak terkalahkan, enam atas ya urusan-urusannya, berupa enam pokok-pokok yang mendasar yang Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas kepada orang-orang awam, melebihi sangkaan apa yang disangka oleh manusia. Qala rahimahullahu ta'ala thumma ba'da hadha ghalita fiha ay fi hadhihi as-sittati al-usul kathirun min adhkiya'il 'alam wa 'uqala'i bani adama illa aqall al-qalil. Kemudian setelah itu terjadilah kekeliruan, kesalahan pada enam usul ini yang akan beliau sebutkan nanti pada kebanyakan orang-orang jeniusnya dari alam ini dan kebanyakan orang-orang yang memiliki akal dari kalangan manusia, kecuali sangat sedikit dari mereka yang tidak melakukan kekeliruan. فقوله رحمه الله تعالى من أعجب العجاب أي هذا أمر عجيب يدعو إلى التعجب الشديد. لماذا؟ قال لأن هنالك أمور واضحة ومع وضوحها الشديد يغلط فيها الكثير من الناس وفيهم عقلاء وأذكياء هذا أمر عجيب. نعم. Dan maksud daripada min a'jabil 'ujab, di antara perkara yang sangat mengherankan, bahwasanya kata beliau di sana perkara-perkara yang sangat jelas yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam 6 usul tersebut, 6 perkara tersebut, bersamaan dengan itu yang begitu jelasnya dan mudah dipahami, terdapat bahkan kebanyakan dari mereka orang-orang yang pintar tersebut, orang-orang memiliki akal tersebut, keliru dalam perkara tersebut, sehingga tentunya inilah yang membuat seseorang akan menjadi heran. Wa qawluhu wa min akbar al-ayati ad-dalla ala qudrati al-malik al-ghallab. Al-malik min asma'illahi subhanahu wa ta'ala, al-malik al-quddus. والغلاب من أسماء رب العالمين الغالب كما قال جل وعلا والله غالب على أمره ولذلك قال بعض أهل العلم الغالب من أسماء رب العالمين من أسماء رب العالمين أما الغلاب قالوا هذا ليس من أسماء الله عز وجل فلم يرد دليل على أنه من أسماء الله وإنما هذا من باب الإخبار وباب الإخبار واسع. Kemudian adapun ucapan beliau akbaril ayat ad-dallati ala qudrati al-malikil ghallab. Naam, al-Malik adalah salah satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-Ghallab, maka ini terambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari kalimat al-ghalib dalam firman Allah Subhanahu wa taala wallahu ghalibun ala amri, dan Allah Subhanahu wa taala yang yaitu maha sanggup, maha kuasa atas segala urusan-urusannya. Adapun kalimat al-ghalab yang beliau sebutkan dalam kitab ini, ini bukan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena tidak datang satupun dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Ghallab adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Akan saja ini masuk dalam pembahasan al-ikhbar, pemberitaan, ya. Dan pemberitaan memberitakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu tentunya pembolehannya lebih meluas daripada menyebutkan nama tersebut, yakni menggambarkan ya sesuatu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yakni kata mereka ini lebih luas ya daripada menetapkan nama itu sendiri, seperti menamai Allah dengan kalimat al-ghallab. Ini tidak diperbolehkan karena tidak adanya dalil. Fa Allah jalla wa ala ghalibun ala amrih wa huwa ghallabun subhanahu wa taala لكمال قدرته وكمال قوته وكمال عزته عز وجل. نعم. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tak terkalahkan. Dia maha mampu atas segala urusan-urusannya karena kesempurnaan ya kemampuannya, kekuatannya. Demikian pula ya, ketinggian dan kemuliaannya. Wa qawluhu rahimahullahu ta'ala bayyanaha Allahu jalla wa ala ay fi kitabihi al-karim bayanan wadihan lil awam fawqa ma yadhunnu ad-dannun bima'na fi ghayati al-wuduh wa fi ghayati al-bayan waddahaha kama sayati ma'na fi hadhihi sittati al-usul wuduhan bayyinan wa fi ghayati al-bayan. Dan pun kata beliau bayyanaha Allah taala bayanan wadhiha, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kitabnya itu Al-Qur'an dengan penjelasan yang sangat jelas. Lil awam fauqa ma yadhunnu dhannun. Saya terjemahkan tadi. Nah. Bermakna fauqa ma yatasawwar. Baik. Mutasawwar. Artinya melebihi dari apa yang mereka gambarkan, yang mereka bayangkan. Itu maksudnya fauqa yadhunnu dhannun. Qala rahimahullahu ta'ala thumma ba'da hadha ay ba'da al-bayan li hadhihi sittah al-usul allati satati ma'ana ba'da hadha al-bayan al-wadih jiddan yaghlatu fiha kathirun min adhkiya'il 'alam من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. Kemudian setelah itu, setelah adanya penjelasan yang begitu jelas, ternyata dijumpai masih banyak kekeliruan dan kesalahpahaman terhadap 6 perkara tersebut yang beliau akan sebutkan nanti insyaAllah. 6. Masih banyak kesalahan yang dijumpai dari kalangan orang-orang yang memiliki kepintaran, demikian pula yang dianggap memiliki akal dari kalangan manusia. Idzan alaysa hadza bil amri al-ajib? أمر واضح ويغلط فيه الأذكياء. Maka jika demikian, bukankah ini termasuk perkara yang mengherankan? Jika perkara yang jelas, begitu jelas dari Allah Subhanahu wa taala penjelasannya, kemudian ternyata masih dijumpai kekeliruan dari orang-orang yang dianggap pintar dan dianggap memiliki akal. إذن أيها المسلم اعلم بأن العبرة ليست بالذكاء كلا والله إنما الهداية توفيق من الله جل وعلا. Maka jika demikian ketahuilah wahai kaum muslimin, yang menjadi kepatokan dalam perkara ini, perkara agama ini, nah bukan hanya semata-mata bersandar kepada kepintaran, kejeniusan ya saja, akan tetapi ini tentunya tidak terlepas dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan hanya mengandalkan kepintaran dan kejeniusan semata, akan tetapi 6 perkara din, agama ini adalah tentunya semata-mata hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakam min zakiyin laysa bizakin wa ma'na zakin laysa bitayyibin wala bitahirin nafs ma'a annahu zakiyun jiddan wa dahiyatun min ad-duha. Dan betapa banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang jenius, ya, orangnya tidak zaki, artinya dia tidak suci. Naam. Ya, orangnya tidak baik. Walaupun dia memiliki kecerdasan, kepintaran yang luar biasa. Ala tara anna min ahli al-bid'i wal ahwa man hum adhkiya وفي غاية من الذكاء. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa kita jumpai sebagian dari kalangan ahlul bidah, dari kalangan ahlul ahwa, nah mereka memiliki kepintaran, kejeniusan yang sangat luar biasa. Wa aidan fihim fusaha wa fi ghayatin min al-bayan wa ma'a hadha laysu ala huda wa la ala sunnah. Dan juga dijumpai dari mereka orang-orang yang sangat pandai berbicara, orator. Nah, bersamaan dengan itu, dia berada di atas kesesatan. Dia tidak berada di atas petunjuk dan tidak berada di atas sunnah. Idzan fal-ibrah laysat bidzaka. Maka tentunya yang menjadi patokan di sini bukan hanya mengandalkan kecerdasan semata. Fathabatuka ala sunnah ليس من أجل أنك ذكي ولا من أجل أنك كبير العقل لا ولكن الله سبحانه وتعالى رحمك ووفقك وشرح صدرك للسنة. Maka kokohnya engkau di atas sunnah bukan hanya naam semata-mata, bukan karena kepintaranmu semata, karena engkau jenius, bukan karena besarnya akalmu, akan tetapi ini adalah 6 semata-mata pemberian hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fa inna hunalika man huwa adhka minka wa huwa yuharibu as-sunnah wa yuadi as-sunnah bil-laili wan-nahar. Dan dijumpai di sana banyak orang-orang yang lebih jenius, lebih pintar darimu, akan tetapi orang tersebut justru memusuhi sunnah. Idzan fahmadillah azza wa jalla an sharaha sadraka lil Islam wa an waffaqaka li sunnati an-nabi alayhi salatu wassalam was'alillah thabata ala dhalika wa husnal khitam. Maka hendaknya engkau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan hatimu untuk menerima Islam, untuk menerima sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan terus meneruslah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau senantiasa dikokohkan di atas sunnah. Wa ma ajmal ma qalahu al-Imam adh-Dhahabi rahimahullahu taala fi kitabih Siyar A'lamin Nubala. Dan alangkah indahnya ucapannya al-Imam adh-Dhahabi rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan suatu ucapan dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Qala rahmatullahi taala alaihi la'ana Allahu adh-dhaka'a bila iman wa radiya Allahu 'ala al-baladati ma'a at-taqwa. Al-Imam adh-Dhahabi berkata la'natullahi 'ala adh-dhaka' bila iman. Allah melaknati kepintaran, kejeniusan yang tidak disertai dengan keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala merahmati kebodohan yang disertai dengan keimanan. Idzan fal ibratu bil iman wal khauf wal muraqabah lillahi subhanahu wa taala. Maka tentunya menjadi dasar kita, patokan kita adalah yaitu adanya keimanan, adanya ketakwaan, muraqabah, merasa terus-menerus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya naam kepintaran, kejeniusan semata. Wa illa faqad yadhillu al-'abd kama qad dhalla al-kathiru min al-adhkiya. Dan sungguh telah tersesat. Ya, seorang hamba, boleh jadi seorang hamba tersesat sebagaimana telah tersesatnya kebanyakan atau sebagian orang-orang yang memiliki kecerdasan dan kepandaian. Walillahi al-hikmatul balighah wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi syai'a. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala hikmah yang tinggi, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya fitnah, maka wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi syai'a. Baik. Maka barang siapa yang Allah SWT inginkan padanya fitnah, maka tidak ada satu pun yang sanggup untuk tidak ada seorang pun yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepadanya. Wa asbabu dhalal wal inhiraf wa zayg kathiratun minha al hawa faman kana muttabi'an li hawa wa in kana dhakiyan fa innahu yadhill wa yazil. Dan sebab-sebab kesesatan sangatlah banyak, diantaranya adalah al-hawa, yaitu memperturutkan hawa nafsu, ataupun maksudnya al-hawa al-bid'ah. Al-hawa ittiba' hawa. Taib. Bima'na ra'ihi wa mazajih. Naam. Ma yishtahih wa yahwih. Taib. Dan diantara sebab-sebab menyimpangnya seseorang adalah dengan memperturutkan hawa, yaitu hawa nafsu, dengan memperturutkan ya ra'yunya ya semata, sehingga dia pun menjadi sesat dan menyimpang. Wa min asbabi ad-dhalali aidan al-kibr, faqad yakun ash-shakhsu dhakiyan lakin yamna'uhu min al-hidayah ma yujadu fi qalbihi min al-kibr wal-ihtiqar lil-akharin wa radd al-haqq wa 'adam al-inqiyad lahu. Dan juga di antara sebab-sebab kesesatan menyimpangnya seseorang adalah al-kibr, sombong. Karena boleh jadi orang tersebut memiliki kepintaran, kecerdasan, akan tetapi adanya kesombongan yang ada pada dirinya sehingga menghalangi dia dari mendapatkan hidayah, petunjuk, dan dia pun mengentengkan, meremehkan ya kebaikan yang ada pada orang lain. Wa minha aidan al-kadzib fa idza kana asy-syakhsu yakdzib وإن كان ذكيا فإنه تفوته الهداية ويقع في الضلالة. Dan juga diantara sebab-sebab penyimpangan adalah dusta, kebiasaan berdusta, walaupun orang tersebut memiliki kepandaian, kecerdasan, akan tetapi apabila dia telah terbiasa untuk berdusta, maka ini pun akan menghalangi dia untuk mendapatkan hidayah. ومنها الفسوق أيضا والظلم فقد يكون الشخص ذكيا للغايه ولكنه يقع في ظلم الاخرين ويقع في الفجور والفسوق عياذا بالله رب العالمين فتفوته الهدايه lima indahu min al-fusuq wa dhulm. Dan juga diantara sebab-sebab penyimpangan adalah kepasikan dan perbuatan kezaliman, yaitu melakukan tindakan-tindakan yang melampaui batas. Boleh jadi kita akan dapati seseorang memiliki kepintaran yang luar biasa, kejeniusan, akan tetapi ketika dia sudah terjatuh ke dalam berbagai macam bentuk kepasikan, nah, maksiat, perbuatan-perbuatan yang melampaui batas, maka dia pun terhalangi dari hidayah. Idzan fa hadza yad'una jami'an ila an nakuna 'adilin wa an nakuna salihin wa an nakuna munqadin al-haqq hatta nadhfara bihidayati Allah subhanahu wa ta'ala wa thabati 'ala dhalik. Sehingga dari sini tentunya jika kita telah mengetahui perkara-perkara tadi, maka ini akan membawa kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, ya, dan juga senantiasa untuk tunduk terhadap, ya, kebenaran, sehingga kita dapat kokoh di atas, ya, kebenaran tersebut. La nata'assabanna li ahad wa la nata'assabanna li madhhab fa in ta'assabna fasatafutuna al-hidayah wa naqa'u fi at-taqlid al-a'ma iyadhan billahi jalla wa ala wa at-taqlid al-a'ma yu'mi wa yusim an sama'i al-haqq wa ru'yatihi. Naam, maka jika demikian, maka hendaknya kita jangan kita fanatik buta. Naam, baik terhadap orang seseorang tertentu ataupun kepada mazhab-mazhab tertentu. Karena dengan taklidnya seseorang, taklid butanya seseorang, ini akan membuat seseorang buta dan tuli untuk melihat dan mendengar kebenaran yang ada pada orang lain. Wa qawluhu rahimahullahu ta'ala illa aqalla al-qalil bima'na qalil man wuffiq kama qala Allah jalla wa ala wa qalilun min ibadiy ash-shakur wa qala jalla wa ala وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Dan ucapan beliau tadi dalam kitab ini, إِلَّا الْأَقَلَّ الْقَلِيلِ, maknanya, sangat sedikit, dari kalangan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik. Nah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa in tuti akthara man fil ard yudhilluka an sabilillah, jika kau mentaati kebanyakan kemauan manusia wahai Muhammad di permukaan bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jika engkau mengikuti kemauan kebanyakan manusia yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. إذن فالكثير من الناس يبقى على ذلك الوصف الذي ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا الإنسان الظلوم الجهول إنه كان ظلوما جهولا. Maka kebanyakan dari apa-apa yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, nah, berupa kezaliman dan kebodohan, berada di atas perkara-perkara tersebut. Kebanyakan manusia berada di atas kezaliman ataupun di atas kebodohan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya adalah kebanyakan manusia itu benar-benar di atas kezaliman dan kebodohan. Idzan fa hadzal insanu ما دام على ما هو عليه من اتباع الهوى لا يزال على ذلك الوصف لنفسه بالظلم البعيد عن عدل وبالجهل البعيد عن ماذا؟ عن العلم. فإذا وفق من الله سبحانه وتعالى ابتعد عن الوصف من الجهل إلى العلم ومن الظلم إلى العدل. Maka apabila seseorang masih terus-menerus di atas memperturutkan kemauannya, hawa nafsunya, maka tentunya dia akan terjatuh ke dalam perbuatan kezaliman yang jauh dari keadilan. Dan apabila dia terus-menerus di atas memperturutkan hawa nafsunya, kepanatikan, maka tentunya dia pun akan jauh terjatuh dalam kebodohan dan jauh dari ilmu. Dan sebaliknya, jika seseorang diberikan oleh Allah SWT taufik, naam, untuk ya berlaku adil, maka dia akan jauh dari perbuatan kezaliman. Dan apabila dia diberikan taufik ya kepada ilmu, maka dia akan dijauhkan dari sifat kebodohan. Qala rahmatullahi ta'ala alaihi, al-aslul awwal ay min al-usul sittah, إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله عز وجل. Kemudian boleh menyebutkan al-aslu awal, dasar yang pertama, ikhlasu dini lillahi ta'ala, yaitu mengikhlaskan agama ini hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la syarika lah, yang tidak sekutu baginya. Dan juga penjelasan tentang lawan dari ikhlas, yaitu mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadhal qadri barakallahu fikum, wa ya'ti ma'ana insya'allahu jalla wa'ala fi darsil qadim bayanu hadhal asril azim min al-usuli as-sitta, wa bayanu aydan ghalati al-kathiri min al-adhkiya fi hadhal asril wadihi jidda fi kitab rabbil alamin subhanahu wa ta'ala. Dan insya'allah kita cukupkan dulu pelajaran ini pada kesempatan ini, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan tentang 6 pasal ini, usul ini, 6, dan juga penjelasan tentang kebanyakan kesalahan manusia dalam perkara ini yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an. Wallahu alam. Wal ijabatu 'an al as'ilati insyaallah azza wa jalla ترى بعد صلاة العشاء. نعم. بعد صلاة العشاء أفضل. Dan insyaallah bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan? Apakah pada isya? Pada isya? يقول الواصل بعد العشاء. بعد العشاء. الله. إن شاء الله.